apakah agama itu penting? Pertanyaan pertama. Agama penting tak gak sih? Nek penting apa, nek gak penting apa. Anda itu tahu Tuhan itu yang ngasih tahu siapa? Jikan dari sopo kon kok rubus diawahi jikan dari sopo. Yang ketiga ini juga sangat serius. Apa bedanya agama dengan yang bukan agama? Apa tau ciri agama sehingga disebut agama itu ono apa nih ae? Gitu ya. Saya punya tiga pertanyaan. Biasanya di beberapa kampus yang lain seperti di UNER, di ITS itu saya pakai cara diminta sukarelawan tiga kelompok. Kemudian pergi ke suatu tempat untuk mendiskusikan jawaban atas pertanyaan itu. Malam hari ini karena situasinya mungkin agak kurang bisa membuat Anda bisa lincah di sana kemari, aku menjaluk sukarelawan secara spontan. Saya akan bikin pertanyaan yang kira-kira akan menjawab angkat tangan. Mas Yogi sama Dr. Chris akan ikut membantu ini. Pertanyaannya sangat mudah. Yang diutamakan yang mahasiswa adalah anak iya. Mak iya itu ada anak iya mergokak kuliah gak tutup-tutup ya. Melok mak iya kan, ya cuma. Sing mahasiswa terutama lagi yang mahasiswa baru ya Pak ya. Mahasiswa baru. Kalau saya boleh tanya, yang mahasiswa baru mohon angkat tangan. Oke, berarti Anda diutamakan ya. Diutamakan. Oke, pertanyaan pertama gini. Begitu saya kasih pertanyaan ini, yang bisa menjawab angkat tangan ya. Dua apa tiga orang. Apakah agama itu penting? Pertanyaan pertama. Agama itu penting tak gak sih? Nek penting apa, nek gak penting apa. Apakah agama itu penting? Kalau memang penting menurut Anda, kenapa kok penting? Alasannya apa? Kalau tidak penting juga gitu. Apa gak penting untukmu? Siapa yang jawab? Satu. Berarti langsung ke depan, Mas. Langsung ke depan, tiga orang. Mayang pun harus gana uang kait kalau. Jadi ya Rene Indonesia harus gak iso apa-apa kait kaya tampil lu re. Lu apa kan itu re. Sepanjang masih bisa diatasi jangan masih re. Itu harus raya kait gini. Bukan Gusti Allah lah. Tiga orang. Tolong dipikirkan dan jangan asal menjawab. Betul-betul harus ada pointers yang jelas. Pointersnya jangan hanya 1-2, kalau bisa 3-5. Monggo. Darsono karo Garjo karo Dulimin. Satu, dua orang, dua mana? Dua lagi. Ya Mas, Pak langsung, Mas. Langsung. Ada tempat di sini. Mau ikut jawab, enggak apa-apa maju ke depan. Ya, silakan Mas. Kalau begitu, tiga pertanyaan ini boleh Anda dengarkan semua, boleh Anda jawab semua. Tapi pointers ya, lebat cekat, singkat padat gitu ya. Oke. Silakan maju Mas. Iya, maju. Sambil saya kasih pertanyaan kedua. Awakmu itu. Bahasa Indonesia aja nih. Anda itu tahu Tuhan itu yang ngasih tahu siapa? Jika dari sopo kon kok rubus diawahi jika dari sopo cerita no. Terus kon kok percaya? Utawa percaya tak gak kon yang Gusti Allah dulu ya, gua ya. Jadi Anda tahu Tuhan itu dari mana asal usulnya? Terus Anda percaya atau tidak? Kalau percaya kenapa? Kalau nggak percaya kenapa? Silakan maju mas. Sebelah sini bisa, sebelah kiri. Ya. Pertanyaan pertama tentang agama, pertanyaan pertama mengenai agama, kedua tentang Tuhan. Pertanyaan ketiga tentang agama juga. Sudah dengar, pertanyaan 1-2 sudah dengar semua. Mas, dengar ya pertanyaan 1-2 ya. Yang kedua tentang Tuhan. Ya Allah, terima kasih atas hujanmu. Mudah-mudahan ini betul rahmat. Ini memudahkan orang-orang tuamu di rumah untuk mencari nafkah. membuat Anda oleh Allah, kalau sabar dan ikhlas, Allah akan menambah fasilitas di masa depan. Kan wis disediani nafkah, wis disediani jodoh mulai saiki. Cuman kon gurung kepedo nek gurung nang pasar. Bener ya? Yang ketiga ini juga sangat serius. Apa bedanya agama dengan yang bukan agama? Apa tuh ciri agama sehingga disebut agama itu ono opone ae. Gitu ya. Nek liyane apa misalnya NU agama satu itu. Muhammadiyah agama tak duduk, NKRI agama apa bukan? Nah, di luar agama kan ada macam-macam dalam hidup ini. Nah, bedanya apa agama dengan yang bukan agama? Itu ya jelas ya pertanyaannya. Oke, siapa lagi yang akan menjawab? Silakan maju, masih ada. Ya, mas, maju mas, langsung, langsung. Silakan. Habis ini Yogi, Mas Prayogi sama Mas Dr. Chris, saya mohon untuk memandu urut-urutan jawabannya. Tidak. Aku tak mangan lotus ini. Terima kasih. Baik, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Mohon nanti yang seperti sampaikan Cak Non tadi, pointers, jadi yang padat, jelas, singkat. Oh, 8 ya? 8. Oh, 9. Tambah lagi. Baik, karena saling bertoleransi lah. Sing mengisor hutan-hutan, sing menggelo jadi ya hutanan. Titik-titik, tapi jangan saling bertoleransi biar nggak terlalu berkepanjangan ya. Mohon dibantu Mas Chris nanti untuk ini yang saya di sana. Baik, dimulai dari mana dulu? Tadi yang maju sini dulu ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Saibuddin Zuhri. Saya mau menjawab pertanyaan nomor 1, bahwasanya agama itu penting. Uraian saya pada kenapa agama itu penting, sangat penting, bahwasannya pada di alam Lauhul Mahfudz ada alam Amri, itu ada sebuah perjanjian bahwasannya Allah dengan hambanya yang mau diturunkan kepada Allah Subhanahu wa Taala, kepada hambanya, bahwasannya Allah berkata, engkau beriman atau tidak kepadaku, bahwasanya hambanya itu tersebut mengimani apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalaupun toh bahwasanya banyak Al-Qur'an dan hadis, berarti agama itu lahir atau diaplikasi dari Qur'an. Iya. Tuh. Nek upama gano agama ono Qur'an ta gak? Gak ada. Oke. Jadi nek gano Qur'an kan gano Lauhul Mahfudz toh? Enggak. Nek kalau Quran kan gak ada Allah itu Ahad, Ar-Rahmanur Rahim gak ada sih. Ada. Masa kan dolek dhewe ya apa kan? Ya. Jadi ngerti sekarang hubungannya, yang saya maksudkan ngerti hubungannya. Kan gitu. Jadi agama itu penting menurut Anda karena kalau tidak ada agama ada banyak hal yang saya enggak tahu. Supaya saya tahu, oh dia Allah, oh dia gini, ngongkon sembahyang ping lima, ngongkon poso Ramadan, ya. Itu saya nggak akan tahu kalau tidak ada agama, kan gitu. Maka agama saya butuhkan, kan gitu kesimpulannya. Cinta takut nunggu itu, jadi ini data akademis saja. Gitu ya. Oke, masih ada lagi. Kalau nggak diteruskan berikutnya. Ya, oke. Mungkin sebelah sini sekarang. Ya. Atau masih ada di sana? Ya, sebelah sana Mas Yir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dari Kedaus. Saya jurusan budidaya pertanian, Universitas Brawijaya Malang. Tadi saya mau jawab pertanyaan nomor 1. Apa? Saya gini aja mas. Sana tadi sudah nomor 1. Oh, gak tempel lah. Siji terus. ini yang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, yang 5. Yang 3 jawab nomor 2, yang 2 jawab nomor 3 gitu ya. Jadi monggo, harus urut, silakan. Pokoknya yang siap jawab nomor 2 yang duluan gitu, yang 3 di awal ya. Untuk yang nomor 2, siapa yang memberitahumu tentang Tuhan dan kenapa kau percaya dengan Tuhan? Sedangkan untuk pertanyaan 3, apa ciri dari agama? Pertama yang masih tahu, saya memberitahu dari mana Tuhan. Pertama yang memberitahu itu adalah orang tua, karena bagaimanapun orang tua itu adalah orang yang paling dekat dengan kita sejak kita lahir. Beliau memberikan ajaran-ajaran, mengenalkan sedikit demi sedikitnya bahwa kita itu tidak diciptakan itu langsung tercipta gitu, tetapi memberikan suatu proses, prosesnya mungkin secara ilmiah juga. Lalu yang kedua itu adalah dengan dari apa pengetahuan-pengetahuan yang diberikan orang tua ini dipraktikkan kita terjun ke alam. Dari ke alam ini kan kita pernah mungkin menemui di sawah ataupun di sungai ataupun yang di lainnya yang mana itu bukan tercipta dari sendirinya, itu kan memerlukan suatu kuasa yang besar untuk menciptakan alam yang memiliki pola gitu. Contohnya saja seperti batu-batu alam yang besar, gunung, sungai ataupun yang lainnya seperti luar angkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Rifki Ulimuha dari SMA 1 Tumpang. Itu SMA. Gini. Kelas biro, kelas 3. Setelah saya pikir-pikir, saya tadi ada yang dikatakan mata rantainya. Mata rantainya kenapa, dari mana kita bisa tahu agama atau tahu Tuhan? Itu karena kita percaya semua yang ada di dunia atau semua yang ada di apapun itu pasti tercipta. Dari situ sebuah ciptaan, uang gawe, HP, gue mesti ono manual buke. Uang harus ada panduan penggunaannya agar penggunaannya bisa sampai tujuan. Nah, dari situ karena ada kita, berarti pencipta kita juga membuat panduan untuk kita. Panduannya adalah dari empat kitab itu yang terakhir, versi terakhirnya adalah Al-Quran. Dari versi terakhir Al-Quran ini sudah dipastikan ada seseorang yang paling benar. Seseorang yang paling benar, yang gak mungkin bohong. Dari Al-Quran dikatakan bahwa itu Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad, beliau memastikan siapa penggantiku. Penggantiku adalah para ulama, yang akhirnya sampai sekarang kita bisa bercengkrama dengan para ulama itu termasuk. Nah terus, kenapa kok kita butuh agama? Karena kita butuh manual book of life tadi. Terima kasih. Ya apa ketika optimis nang masa depan ini. Are SMA itu. Koyok munuh pikirannya wis ombo nih. Koyok munuh wis logis, wis dialektis dan seterusnya. Tepuk tangan untuk Uli nih. Jadi tunggane wong tuamu kabul insya Allah ya. Oleh jeneng lo awakmu. Kan selamat gak dijeneng lo karjo kan. Siapa Uli Nuha siapa? Rifki Uli Nuha. Rifki Uli Nuha, oke. Saya ingin ngejar satu hal sebelum saya mohon kepada Cak Buat. Jadi setelah saya kan satu lagu-lagi, setelah itu kita mohon kepada Cak Buat selapang-lapangnya. Ini kalau dari sudut informasi kan dari semua tadi kan saya cuma mencari pintu-pintu informasi. Kok roh di kondi, nah ini udah tau semuanya tadi gitu. Sekarang saya kejar mulai dari yang pertanyaan ketiga. Apa bedanya agomo karo sing dudu agomo? Terus tadi jawabannya adalah, semua itu agama. Itu kan pandangan orang beragama. Pandangan orang tidak beragama tidak seperti itu. Saya tak maksud teknis sekali. Apa yang ada di agama dan apa yang tidak ada di luar agama? Maksud ini loh. Nek NKRI agama atau duduk? Duduk, berarti ono sing bukan agama. Meskipun NKRI seluruhnya terkait dengan agama. Tapi NKRI bukan. Muhammadiyah agama bukan. MUI. NU, PKS, FPI bukan agama, ya. PKI. FPI, ya, Forum Pemancing Indonesia. Ini maksud saya gini. Pertama, pertanyaannya, tolong mikrofonnya dipegang. Ya, yang bisa jawab langsung jawab. Kalau NO yang bikin siapa? Jawab. Manusia, orang manusia. Kalau agama? Allah. Jelas tak bedanya? Oke. Sing jenengi? Manusia. Sing jenengi agama? Allah. Yeah. Oke. Jadi syaratnya agama siji sehingga Gusti Allah nek sing gawe aku kudu agama jenenge rek. Tapi sak apa jenenge paguyuban. Ana ya. Nek aku paguyuban klub motor ya toh klub mancing iku mang. Tapi turute kalau yang bikin manusia itu bukan agama. Kan gitu. Oke. Sing jenenge ya kudu manusia kudu Gusti Allah. Sing nentokno carane ibadah. Sopo? Allah. Allah melalui contohnya, contohnya kalau yang disuruh Allah. Misalnya sholat. Sholat itu kan Allah di dalam Al-Qur'an kita enggak mungkin saya juga belum menemukan secara langsung ya. Kita secara teknis itu tidak didapatkan dari Allah, tapi dari Nabi Muhammad melalui ya, ini lho, Re. Gusti Allah ngongkon sembahyang. Oh. Terus yo napa caranya sembahyang? Niru Muhammad. Kanjeng Nabi ngomong iya rek ngene rek solu kamaro aitu muni wis tak kon melu aku lah ngono ya. Pokoke nek subuh no rakaat. Nek isya petang rakaat hukume wajib. Aku saiki takon salat zuhur wajib apa tidak? Jari sapa? Saiki. Lha opo sing ngene iki? Salat zuhur iku wajib mene beduk ngene iku lho. Saiki wajib apa gak? Jadi kabeh iku ono gone, ono ruang dan waktunya, ada koordinatnya. Orang Indonesia ini ngurus negara kehilangan koordinat, tidak memiliki efektivitas dan akurasi terhadap suatu masalah. Yang ini penistaan tak duduk gak iso, yang ini saran tak duduk gak lo, kata gak? Karena tidak membiasakan diri untuk mengenal garis silang, titik koordinat, ya, lintang sekian, bujur sekian. Makanya perlu sekali belajar di politeknik karena Anda akan lebih memahami kehidupan dengan kepastian-kepastian ruang dan waktu, gitu ya. Oke, tak terus no. Oke, tepuk tangan untuk politeknik. Tak terus no. Yang bikin Allah kalau agama, kalau bukan agama yang bikin bukan Allah. Yang kasih nama, yang ngasih tahu, yang menyuruh ibadah makruh namanya dalam Islam, ya, rukun Islam. Ini saya jangan dibilang Sarah ya, saya tanya Nyun Sewu. Kalau teman-teman kita ke gereja hari Minggu jam sekian, itu disuruh Allah apa tidak? Coba tanya sama teman-teman kita. Tanya ayatnya mana, hadisnya mana misalnya gitu. Disuruh Allah apa ngarang sendiri? Tidak. Disuruh gereja, gereja pusat, gereja pusatnya maksudnya. Oke, berarti Allah bukan? Anes. Tidak. Nah, padahal syarat agama adalah ada perintah Allah untuk beribadah dengan ditentukan bentuknya. Dan itu pun cuma sebentar. Sedina paling setengah jam. Apa menekan lah suratnya A, ndek. Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Shad, Allahu Akbar. Alif Lam Mim Shad, Allahu Akbar. Yasin, Allahu Akbar. Are-are cowok pecolate. Malaikat kait moro lu wis mari. Pas ada nang wis tak kira-kira cek tutuk kene pas arek pertama dadi aku tutuk wis mari are-are. Lah wis remi saiki. Jadi are ya. Jadi tiga ada ibadah mahdoh, ciri agama itu. Boleh enggak kita mengabdi, menyembah Tuhan tidak dengan cara Tuhan? Boleh. Boleh. Boleh. Karena semua perbuatan kita itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita misalnya nolong tukang beca, nolong pokoknya bekerja sama dengan penjual, penjualnya bekerjasama dengan kita pembeli, itu juga ibadah kepada Allah, tergantung niat dan konsepnya kan begitu. Maculi lemah, mandur, ya, nyingkir no kerikil di jalan, tidak didik uang, itu semua adalah ibadah. Dan tetap saya juga pesan, apa, minta kepada Jafar, kan ada kalimat Wama kholaktul jinna wal insa illa liya'budun. Coba belajar kalimat. Itu kalimatnya apa jenisnya dalam bahasa Indonesia? Apa jenisnya? Ono-ono jenisnya. Jadi, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu beda dengan kalimatnya, aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Beda tak? Kalau yang aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah, berarti tidak ada kemungkinan lain bagi hidupnya jin dan manusia kecuali ibadah. Tahu tak? Nah, aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah, lihat-lihat ini gak apa-apa, yang penting ada ibadah. Tapi nah ini gak. Aku gak gawe manusia kalau jin gak ibadah. Gitu betul? Jadi aku gak ngerabi kon. Nek apa kamu ya? Ngerti ya beda kalimatnya ya. Jadi saya kira ibadah itu mek sholat lima waktu, puasa Ramadan, terus apa uripmu? Kalau ibadah itu hanya mahdoh dan tidak ada yang mau amalan, jadi kan mari sembahyang subuh wis, diluk tok kon ngono apa ya? Jadi kan berarti apapun setelah sholat itu harus engkau jadikan ibadah kepada Allah. Adus ya ibadah, mising ibadah, kita paham? Nyapu omah ibadah lah munar. Omah arek wedok liwat ibadah. Kon kok anil-anil kon kok siul-siul ya bersyukur. Ono sing liwat masya Allah. Direk masya Allah irek. Gitu ya. Jadi apapun saja ibadah, supaya dia menjadi ibadah ada batas-batasnya, ada aturannya. Ojo sampai ngelarani uang, ojo sampai ganggu uang, ya toh. Ojo ya apa caranya Gusti Allah seneng karo awakmu nek ngono tok lho. Utawa minimum ojo sampai muring-muring nang awakmu urung nek iku tok. Ojo sampai Gusti Allah muring-muring dadi bengi nek ate turu iling-ilingen. Aki ki mang sedina mang nglakoni apa ya lek sing kira-kira Gusti Allah muring-muring nang apa ya. Aku browsing dan tak melebu nang barang sing gak-gak. Kudune langsung tak pindah. Malah menteleng. Pertama, ya Allah, masya Allah, subhanallah, astagfirullah. Terus terakhir, alhamdulillah, alhamdulillah. Nampaknya, barek-arek biasa ini. Barek aku ini imajinasiku. Ini ya. Jadi kalau melihat kalimat tadi, berarti segala sesuatu harus kita jadikan alat untuk ibadah kepada Allah. Jelas ya? Oke. Syarat berikutnya apa? Jenenge, sing gawe sapa, jenenge apa, sing ngentokno ibadah sapa, sak iku ono enggak syarat lain? Itu ada dalam agama, tidak ada di luar agama. Apa? Ada kitab sucinya yang terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lakafidun. Kan gitu. Sak huruf-hurufnya gak bisa dipalsu, dijaga oleh Allah langsung. Gitu ya. Harus ada kitab yang betul-betul memang dari Allah. Dan harus ada metodologi atau cara untuk merawat dan untuk memverifikasi bahwa itu benar-benar masih tetap asli sampai hari ini. Meskipun dipalsu oleh banyak-banyak orang, tetapi tetap dia terjaga keasliannya. Gitu ya, kitab suci. Nah, terakhir, papatnya ya. Ini masih papat ya. Lima. Jika ini faktor hidup sih. Nek upomo gak ono kitab suci, gak ono agomo, masuk kan iso kenal Gusti Allah. Yogi iso ngira-ngira betoro guru, terus gak jeneng sang yang menang. Tapi lain-lain jeneng-jeneng mesti gak ikon gak diri. Sang yang widi, Sang Yang Tunggal Ahad, ono Doro Wisnu, ono apa meneh? Brahma, Doro Kolo. Kon meneh ya. Sing paling menarik dengar iku kon. Menarik maksudnya menarik kepingin dibane tak surung lah tak tarik ya. Ya. Kan kita enggak tahu kalau enggak ada Al-Qur'an, kita enggak tahu kalau Allah itu bernama Allah. Betul enggak? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Menurut ya. Tapi iki tak apa porek udanan wong apa mula cilekane enggak tahu udan-udan. Eh? Karena aku bilang cilianku seanggar hutan seneng, hutan-hutan langsung keceh ngene kalau ya, gulung-gulung di latar ngene kalau ya, terus baru nyolong pol. Maka, sing bilang di Roma, terus kini menek-nenek ngene kalau ya. Anda tidak punya masa kecil yang indah seperti itu, mulanya saya kira harus gede, tetap bayar cili. Gue nek wis jadi pemerintah malah dulinan soalnya masa kanak-kanaknya gak tahu ngalami dulinan ya. Oke, bismillah tak terus notitik pengantar ini. Allah berfirman, jadi cak buat kita nanti mohon dijelaskan al usri sama yusro itu kan ada alnya, satu tidak ada alnya. Jadi ada beberapa, kira-kira ada beberapa tafsir atau beberapa pemahaman. Tapi intinya adalah bahwa kita harus terus-menerus kreatif dan mencari kemudian-kemudian di balik setiap kesulitan. Kemudian tema malam hari ini adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Cek bawa ayatnya tak potong dek gini mergo awakmu gak paham. Cituk loro tok. Apa-apa sing penting Gusti Allah ngomong rek delok nang ngarepta waltan dunat summa kodamat digot iki kira-kira kok ya apa awakmu mben ya apa wulan ngarep ya apa tahun ngarep ya apa nek wis lulus mari ngono ya apa nyambut gawe ndi endi cita-citamu apa kon katil apa waltan dunat summa kodamat digot harus melihat ke depan. Tapi syaratnya harus punya bekal takwa dan setiap selesai melihat pakai takwa lagi karena fatakullahnya dua kali awal dan akhir. Nek upamane ibarat awakmu itu anda semua itu nanti itu punya kepentingan terhadap mangga atau jambu atau salak atau upamane rek juwet. Awakmu lak juwet ta? Ono sing biyen sekolah bayar juwet ya ono. Kalau Anda di masa depan itu ingin mendapatkan buah kehidupan, maka melihat ke depan itu begini. Kamu mau memetik buah, apa mau menanam pohon? Jelas ya? Kalau dengan ilmumu, teknik mesin, apa menarik liane, fakultasi? Sipil, elektro, kimia, administrasi niaga dan seterusnya. Itu kalau ibarat alat untuk mendapatkan buah. Buah itu watang, buah itu ondo, buah itu sungge, ya. Nyungge apa kan nyungge? Terus ya, hari kudo tapi ada nyungge. Berarti desa hasil ini. Nah, kalau Anda membutuhkan buah, terus ilmumu itu adalah sungge utawa watang, utawa ondo. Yang Anda lakukan di masa depan itu memetik buah apa menanam pohon? Kalau memetik buah berarti bukan kamu yang menanam pohon. Betul enggak? Bisa bayang enggak lagi? Pohon katanya jadi buruh tak jadi jeragan, gampang ini menurut ya? Kan gitu? Kalaupun nanti Anda pertama jadi buruh, harus bercita-cita untuk pada suatu hari punya sendiri usaha seperti itu dan akhirnya Anda menjadi jeragan. Jadi kalau kita memetik buah itu berarti pohonnya milik orang lain, kita dapat kesempatan untuk ikut memetik buahnya. Tapi kalau kita punya cita-cita untuk memiliki pohon sendiri, berarti awakmu sing kudu iso nandur, harus belajar menanam, harus mengenali tanah, harus mengenali urusan-urusan yang menyangkut tanah dan urusan tanam-tanam, kan begitu. Nah, ini nanti kita bicarakan bersama-sama. Sebenarnya diterus norek, wong, kembang, godong, pang, wit, oyot, lemah. Lemah ini nek, diterus norek, tutup nih. Lemah itu diterusno apa? Terusno. Aku mundur ketika wok, kembang, godong, pang, wit, oyot, lemah, terusno, terusno. Bubuk, bubuk. Watu, watu. Padas. Padas. Padas, mu ikut ya. Ya, oke. Okay. Terus kan Anda harus punya perspektif, harus punya spektrum. Ojo mek cilik tok, dudu gede, dudu gede, nasional wis gede balik cilik meneh. Wong nunjak dhuwur kaya apa tetep kudu anjlok meneh, berpijak di bumi. Kamu harus luas pikiranmu, tapi harus mampu kembali kepada yang mikro dan sederhana. Jadi mari lemah, lemah itu berarti apa, Rek? Sing gede lemah itu, sing bunder itu. Bumi, berarti Anda harus mengenal bumi dan harus mengerti ideologi bumi, kan gitu. Bumi itu berarti konco-konconnya apa? Planet-planet lain, di mana bumi adalah juga planet yang punya satelit seperti rembulan. Terus ono apa ono? Ono bapak ini jenenge? Srengenge. Srengenge ya. Tata surya, gitu. Srengenge. Srengenge dan anak-anak itu kutu-kutune yang namanya planet dan satelit itu adalah bagian dari keluarga bulatan-bulatan di alam semesta yang namanya makrokosmos, ada galaksi-galaksi, ada macam-macam yang kita tidak pernah bisa menghitungnya, tidak bisa pernah mengukur ruangnya, gitu. Delok tok iku sawang-awangen. Dan itu pun tidak hanya satu, jangan dipikir alam semesta ini, Gusti Allah di situ kita. Gusti Allah kata enggak itu lu ya Bapak, kata enggak 10.000 kata lapo, bisa tak gak? Saya ini jenengmu siapa? Ipin. Ipin, saya. Lah upama Ipin itu gak enggak situ, itu kan percaya tak gak? Gusti Allah bisa enggak kata gak? Jadi ono Ipin di bumi situ, ono Ipin di tata surya sebelah. Ono ya, ono ya Ipin. Ya kuru kaya kan ini. Potongnya gak iso ya. Ono Ipin di kono. Mungkin gak itu. Nabi Muhammad ono di bumi, tapi di kono saya kira gak tugas. Bisa tak gak? Saya tidak mengatakan pasti iya, tapi kamu tidak bisa mengatakan pasti tidak. Jadi kita harus menerima segala macam kemungkinan di dalam kekuasaan Allah SWT. Jadi Anda jangan pernah putus asa karena Allah Maha Kuasa. Sepanjang engkau berdekatan terus dan gandolan terus nang hakikati Allah, maka kita akan disayanginya dan dipelihara, dijaga, dirawat, dan diberi rezeki. Amin ya rabbal alamin. Oke. Saya akan akhiri pengantar ini dengan penjelasan seperti ini. Nanti kita akan berinteraksi untuk melihat ke depan. Tadi kan ojo men delok kakek wah tok, ayo ngerti bumi, ayo ngerti langit, ayo ngerti matahari, tata surya, galaksi dan seterusnya gitu ya. Maka saya akan berangkat dari yang makro dulu. Yang makro dulu sing gedhe sik, mari ngono kae nemokno awakku di tengah gedene alam semesta dan Allah itu. Maka sebagaimana panduan yang diberikan tadi oleh kepala ketua BEM Anda, Mas siapa tadi namanya? Mas Gilang. Wah, jenenge Gilang. Waktu berarti dari waktu Gilang ya. Saya akan menerapkan dengan Anda setelah nanti ada pengantar dari beliau dan ada satu nomor dari Kiai Kanjeng. Caranya malam ini tidak dituangi, kon gak tak sok ilmu gak, tapi masing-masing menggali. Ilmu itu akan sangat menancap dunia akhirat kalau caranya bukan dikasih tahu, caranya bukan dikandani, tapi Anda menggali sampai menemukannya sendiri, kan gitu. Nah, jadi kita pakai teori itu, pakai metode itu. Nah sebelum itu, teman-teman sekalian, saya mohon dari pimpinan ya, Pak Universitas atau pimpinan Politeknik Negeri Malang untuk memberi pengantar dulu, ya apa cek di terno, iki akeh jajan iki mangre. Lah iya iki masalah iki, kate tak tangan iku sing kono iku metu pengen. Wis kepeksa nyawatno nang arek-arek iki wis. Ngono ya, jadi apa gini Bapak, kita satu nomor dulu dari Kiai Kanjeng. Ya, kemudian panjenengan memberi pengantar, setelah itu kita teruskan, kita berinteraksi, bertanya jawab sedikit, setelah itu seluruh kesimpulan dan penilaiannya nanti akan direspon oleh Pak Fuad dan Bapak-bapak yang lain. Ini ya, ya. Saya kisah nomor aku jaluk ojo sing kosidah, ojo sing selawat, tapi sing rodo modern-modern dedek ngono. Ojo salah tumpuk. Fix you, ya, fix you, ya, wes ramo pok. Tak kuat tau kerumun, fix you. Macam sampai anak dia kata tau kerumun atau. Ada saya gigi lagu ni kalau tim kafe. Oke, berarti Mas Doni Prasetyo Huta Galung yang akan bung mati konti Huta Galung ini. Saya boleh saya pecah roti cangkem guna ya, ya. Tak apa-apa, dulur dewe ya. Kan tak terasa masih senengmu. Benar ya. Tapi ojo teman-teman re, engko ana arek gandeng kok celuk Jo Karjo nanti Jo. Yo seneng kok ana arek. Ajale di Kiai Kanjeng tuh ana sing bagian ngene iku. Dadi Mas Nevi pimpinan Kiai Kanjeng Pak Nevi Budianto punya anak jenenge Wapi, jenenge Tegar Maulana. Terus ana konjone Pak Nevi konco kita semua jenenge Mas Jemeh. Jenenge iku Jemeh. Wong ora tau gendeng terus nyambangi anak Nevi. Apa yang ini itu rupanya, apa rupanya Darsono, gitu. Nanti saiki Tegar ini diundang Darsono, nanti saiki coba, ya apa coba lah. Sengsorone ada itu. Menunggil Darsono, ayo pulang balik. Gitu ya, oke. Jadi nek karo wong Indonesia itu, ojo GR-GR nek kon kate menangan karo wong Indonesia. Wong Indonesia itu, nek saya jare pluralisme, multikultural, itu ahline wong Indonesia, wis kebiyen iku. Kate nyanyi barat ayo. Eta aja kaget nek tengah dalan moro-moro Jawa meneh. Ya ta gak? Wis saiki njajal sak karepmu nang Indonesia, moro-moro kok suatu hari mak bedunduk, mak bejudul, dadak dadi seje sebagaimana kira sebagaimana yang mereka niatkan semula. Jadi kita tuh biasa tin saiki nek wong Jawa iku ketoke kebarat-baratan terus gak apa-apa lah Bapak engko engko iku nek enjep-enjep kok iki. Engko dilungkas dadi wong Jawa meneh. Lah ngono ah. Saiki ketoke ke Arab-araban nggih serban nggih tenang eta. Engko dilungkas lah kudu nguyu dhewe meneh terus ndodok nek gerdu meneh. Tenang ah. Arek nom-nom nek di SMA masih lan buaya lagu macam pakane ya apa ngene iku browsing segala macam meneh nyambut gawe jadi pelayan restoran ya gelem ya jadi pegawai hotel ya gelem dan enggak masalah kalau orang Indonesia unggah metut dikenek ngene-ngene enggak masalah orang Indonesia wong cilikane gil diancup-ancup karo bapakne jeding ya kita adalah bangsa yang punya ketangguhan khusus. Jadi semua siapa aja yang berniat jahat kepada bangsa Indonesia hati-hati. Kon musuh wong Indonesia lho. Betul. Bukan hanya mau menerima Arab, Barat dan apapun saja, menyanyikannya pun bisa. Bisa kok bayangno wong Amerika, wong Inggris, wong Arab, wong Yaman, wong Ethiopia nembang dandang gula. Gak bisa bayangno kok. Angel wis. Tapi Joni nyanyi barat apa saja insya Allah bisa. Nia Yulki kata Arab sing model di insya Allah iso. Islamianto kira asap iso kata. Uang Jawa. Uang Jawa itu sembarang iso. Dari malaikat iso, pemenang dari setan. Artinya kita tuh punya kemampuan untuk memimpin dunia. Kita punya kemampuan karena kita kapten kesebelasan, nek member mek kapten arep. Nek kapten iku ya nek kepocone bek iso, kepocone gelandang iso, playmaker iso, bagi bal iso, kepocone kiper ya iso. Kita mboten, itu namanya kapten. Dan Indonesia secara kebudayaan dan potensi kemanusiaan adalah kapten kesebelasan dunia. Kami menurut. Bisa sebentar. Cuman gak fokus. Kajian sing dilakon. Sampai delok dulu-dulu sampai cino-cino ini. Fokus. Pokoknya ya apa caranya tadi. Wes pikirannya itu tak. Kon kemacem-macem. Tadi ya iya, tapi mari ngono sir-siran ya iya, mancing ya iya, dulinan ya iya, selawatan, sembahyang tahajud, sembahyang duha, wiritan, jalan bersama, download, sembuh warang urusannya sambar, akhirnya gak ada di kabe. Tingkatkan konsentrasi. Saya mohon dengan sangat Anda nanti memimpin Indonesia harus ada skala prioritas. Iki ya sing primer. Iki sing wajib. Mari ngene iki sunat-sunat-sunat halal-halal gitu ya. Sekarang kita enggak punya skala prioritas. Kelemahan kita di Indonesia ini dari pemerintahnya sampai rakyat. Dadi saiki sembah nek wis jam 2 bunyi ting tung turung. Sudah saatnya sholat tahajud. Entah? Onok broadcast ini. Terus nak isu-isu, mari kita mulai hari dengan sholat duha ini, kan? Tapi suasana tahajud itu lebih penting dibanding sholat isya. Suasana duha lebih penting dibanding sholat syukur. Suasana yang sunat lebih penting dibanding yang wajib. Lalu nanti Indonesia ini, kok nak wis kadung seneng sesuatu wis liyane kalah kabeh. Nah kita kehilangan keseimbangan. Mari kita sekarang fokus di sing cagak. Di sing tembok itu jelas, right? Ya. Di sing siji, di sing loro, di sing telu aja diwolak-walik. Di sikil kiwa, di sikil tengen, di ndas kok kewalak-walik. Kok kan gak kaos kaki di ndas. Kok gak poplon di dengkul. Wis gak kan karuan wong Indonesia tapi urusannya cuma manajemen kita ya. Gitu ya. Jadi masa depanmu nanti apapun fakultasmu, mulai sekarang harus melatih manajemen, melatih pengelolaan hidup. Manajemen ini gak main uang kok, rek. Manajemen ini nang awakmu diri ku. Jam tak ini lapo, pangan musak piro, turune suwe tegak, kapan tubuh, kapan tangi kudu jelas disipline dan manajemen ini, rek. Mangan tidak karena kuliner, mangan tidak nomor satu karena enak, tapi karena sehat, itu loh ya. Dan seterusnya, nah lagu tadi untuk menggambarkan kepada kita bahwa kita punya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang multi talent. Manusia yang memiliki bakat yang bermacam-macam dan harus ada yang primer dari dirimu untuk menentukan bakat itu. Ojo kabeh primer. Ngono ya, ojo kabeh primer. Ada yang sekunder, ada yang tersier, ngono ya, Pak ya. Nek ono sing tersier. Dari situ tadi nanti kita akan kasih contoh-contoh yang lain juga. Jadi lagu-lagu, ini gak kayak lagu ya, ini lagu, ini dikarep lagu ini. Itu dikarep. Ada niat dan ada konsep, ada desain di belakang lagu-lagunya Kyai Kanjeng. Oleh karena itu, ini bukan nada dan dakwah. Bukan tablik akbar, terus ono lagu ini, ono pengajian, gak munur ya. Kudu dadi siji lagune kudu ndukung omongane, omongane kudu ndukung lagune ngono ra ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan pengantar dari beliau untuk khusus untuk teman-teman. Ini mahasiswa baru kurang persen kira-kira ini. Ketoke sing ngarep-ngarep masuk mahasiswa. Kan dulu potongan ini kok alah. Masa ana mahasiswa kok kayak ngono potongan. Hah? Enggak percaya aku. Hah? Ya apa masuk mahasiswa kan ketok nek mahasiswa iku ketok raine lho ketok. Ekspresine ketok, carane berpakaian ketok. Nek iki ketok arek sing wis golek penggawean ndi gak oleh oleh. Ya ini rada putus asa titik ngono ya ta iki. Sir-siran gak iso ngelakoni ngkati ngejakno nontok biskup ganti duit ya apa kata ini, ya apa kata ini sisa kiri mek wian tok silo pak sampean kaya pengantar nyon sewe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi an'ama alaina wa hadana ala dinil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jak Nun dan Jak Fuad yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini dalam keadaan hujan ini kita diberikan kenikmatan Allah, yaitu rasa senang untuk belajar ilmu dari guru-guru kita nanti. Salawat dan salam semoga tetap curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mewakili Bapak Direktur karena beliau ada tugas, itu salam dari beliau untuk kita semuanya. Kegiatan yang sebaik ini bukan berarti lepas dari kritikan, Danun. Bahkan ada yang datang kepada saya itu bahkan membawa ayat. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Beliau menanyakan bahwa Allah itu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kita umatnya, untuk meniru beliau. Ada yang tanya, apa yang ditiru oleh Rasulullah dari panggung ini begitu? Ini kritikan. Padahal kegiatan semacam ini yang saya lihat adalah satu, yaitu tentang dakwah. Yang dakwah itu kata ulama-ulama salaf, muhimmatul Rasul, kan dia ya. Yaitu dakwah itu adalah sebagian kanjutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu saya mewakili Bapak Direktur. Ini disebut dakwah oleh beliau. Dakwah itu artinya panggilan. Jadi kalau ada gadis panggilan berarti gadis dakwah. Oke. Okay. Dakwah itu kan panggilan, ya. Ini gue pecoklat mengetahui sudah. Ini kira-kira. Dakwah itu kan da'a ya da'u, da'matan da'a itu nyeluk, ya da'u ya nyeluk, tapi berasenten, dakwah itu celuan, gitu loh. Jadi dakwah itu panggilan. Kalau tabligh itu penyampaian, gitu kan, tabligh penyampaian. Tunggu ya diri ya. Tutup mau namanya opo. Berarti kita ini oleh Allah memang disuruh akrab, gitu. Disuruh intim, disuruh dekat satu sama lain, karena tadi yang disebut beliau tadi, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nek anjane kono ku seneng karo aku, melok Muhammad, lha ngono lho ceritane. Dadi melok Muhammad iku dasare apa? Dasare seneng nang Gusti Allah, cinta kepada Allah, maka kita mengikuti Muhammad. Jadi seluruh yang Anda lakukan dalam hidup dan ibadah itu adalah berdasar dan bertujuan cinta kepada Allah. Jadi urusan dasarnya itu cinta kepada Allah. Karena intukibun, ingkuntum tukibun Allah. Jadi landasannya itu asal-usulnya.